بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وبه إليه قال الحديث السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita sampai pada hadis ke-162 atau hadis yang ke-6 dari bab ke-16, bab muhafadah. Babul amri bil muhafadah ala sunnah wa adabina. Kewajiban kita untuk selalu menjaga kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adab-adabnya. Hadis yang ke-6 ini an Abi Musa, diceritakan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, qala dawur sahabat Abu Musa, ihtaroko, telah terjadi kebakaran. Ihtaroko, kebakaran kobong baitun opo oma ning di bil madinati ono ing Madinah. Bi bimana dorof ala ahlihi, melarati ing atase wong kang duweni omah iku mau. Minal laili ay fil laili, ing dalam waktu bengi. Telah terjadi kebakaran satu rumah pada satu malam. Minal laili fil laili, ya. Minal laili ay fil laili, min bi makna fi. Min artinya apa asale? Saking dari. Tapi di sini tidak bermakna saking lagi, tapi tidak bermakna dari lagi, tapi di aifil laili. Ono contoh ayat yang sama min tapi punya arti apa? Fi. Idzan, bismillahirrahmanirrahim, ya alladzina amanu idzan nudiya lis-shalati mi yaumil akhir yaumil jumu'ati. Idza nudiya lis-shalati mi yaumil jumu'ati. Mi yaumil jumu'ati di situ juga saya mengatakan tafsir min di makna fi. Falamma huddita mungkotat kalani mungkotat kalani dan ceritakan, diceritani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyanihim, kelawan kahanane, kelawan keadaane ahlihi, keadaane penduduk atau keluarga rumah, isi rumah tadi itu. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in inna hadhihi an-nara satuhune iki geni api aduun iku aduun iku musuh lakum kanggo sira kabeh. Fa idanim tum mengkotat kalane turu sapa sira kabeh fa atfiuha mongko mongko matenono sira kabeh ha ing nar. Angkum angkum likaunihil maslahata diniyah wa ta'atu bi annahu qad yuqtaba ila maslahati diniyatin. Angkum saking sira kabeh api uha mongko matenono sira kabeh ha ing nar angkum adoh saking sira kabeh. Muttafaqun alaihi, muttafaqun wis disepakati kebenerane kesahihane apa alai ngasih iki hadis. Fa'atfi'uha fa'atfi'uha mongko matenono siro kabeh ha'ik geni api turu mongko jimatan ini sih apa? Geni ini, api ini ya. Dari sini kita mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggap ya, memperhatikan walaupun hal yang paling kecil. Harus apa yang segala sesuatu yang punya apa bahaya ya harus segera dia apa diantisipasi ya. Itu contoh ada hanger jatuh, hangeri teko apa kawan ya ya pucuke ku landep apa ndak pucuke hanger landep apa kesandung piye. Maka secepatnya harus ditata, dirapikan, ditaruh pada tempatnya. Satu contoh ini masjid, ya, ada jendela ya, alhamdulillah. Kalau jendela ini ya apa? Nah, ada jendela kacanya, bisa dibuka, bisa ditutup. Ya, satu saat benda berduki masuk kafe ya ditutup. Ya, tapi ini kapan bolong ditung ya apa? Ning diiku. Ayo segera, Nur, segera bertindak. Itu ayat secara bertindak. Cari apa nih? Di tempat no. Itu kalau dijarah terus ya, kacanya jadi pecah, jatuh. Kita coba amalkan walaupun sekecil apapun, sekecil mungkin. Di atas lemari itu ada habis pindah wisan. Kemarin masih ada di situ, sekarang pindah bisa kacai. Ada yang tahu? Nah, pindah bisa. Ya. Tadi malam saya lihat masih ada di situ, sekarang pindah bisa. Nah, kalau enggak segera di apa? Diperhatikan. Nah, itu sangat bermanfaat. Ini satu contoh ya. Kita berangkat kenapa sih Rasulullah hal masalah apa? Mematikan api waktu malam hari saja harus apa? Harus diperhatikan sama Rasulullah SAW. Itu menunjukkan sayangnya Rasulullah kepada kita, perhatiannya Rasulullah, walaupun hal yang kecil, kecilnya. Ini berapa santri yang ada di sini? Semuanya kan ngerti, hilang satu. Coba dicari sampai ketemu Nur. Kenapa? Ini kan kaca. Kalau enggak ditempatkan pada tempatnya nanti pecah. Nah, pecah nanti gimana? Hanya makan dengan ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi kebakaran malam hari. Langsung Rasulullah bilang apa? Inna hadhihi naratul lakum. Api jadi apa? Jadi musuhmu ini. Kalau begini caranya, begini keadaannya. Terutama telah mematikan lampu pada malam hari itu berarti apa? Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana bulu? faedah hadis. Faedah hadis ini adalah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu mematikan api, mematikan lampu sebelum tidur. Subhanallah, ternyata setelah diteliti, ya, ketika orang itu tidur istirahat dengan lampu yang cerah benderang dibandingkan dengan lampu yang redup atau apa mati, itu ternyata tingkat kualitas tidurnya yang bagus, yang baik adalah tanpa menggunakan lampu atau tanpa menggunakan penerang. Coba perhatikan ini. Ini kenapa? Karena sunnah Rasulullah SAW. Disamping juga hemat energi, ya. Ini menunjukkan memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam untuk manusia itu untuk istirahat, ya, untuk istirahat. Mematikan api di waktu malam hari sebelum kita tidur, ya, di samping juga aman. Nomor dua apa? Mendapat pahala dari Rasulullah SAW. Al-hadithu sabi'u anhu qala Rasulullah SAW, inna matala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamadali ghaydina soba arban فكانت منا طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والشعب والعصب الكثيرة وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منا أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به dafakun alaihi wa quhafidhu bil qaf al mashhur wa kila bi kasri ay sura wa kiha al hadith al tabi'u tawiki wa hadith kan nomor 7 anhu ketika saking Abu Musa qala tridor qala ucap sapa Abu Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna matala ma Allahu bihi setuhune sifate apa wae ba'athani kang ngutus ni ingsun sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma minal huda saking petunjuk wal ilmi lan ilmu iku kama dali ghaidin iku kaya umpamane udan kaya umpamane udan asaba kang enani apa udan ardhon ing bumi. Apa saja yang aku bawa, aku sampaikan, aku terangkan. Apa saja yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa petunjuk maupun ilmu-ilmu yang sudah saya terangkan itu kama tadi ghaizin seperti hujan asaba ardhon yang mengenai bumi. Perhatikan, Rasulullah sudah memberi isyarat, memberikan keterangan kepada kita semuanya bahwa apa saja yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ya, ilmu-ilmu yang sudah diterangkan oleh para ulama-ulama kita, para sahabat hingga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah bilang apa? Kana tali huitin asaba ardh, seperti air ketika sudah menyentuh bumi, sudah jatuh di bumi. Lihatlah, air itu sendiri manfaat apa enggak? Manfaat. Tapi ketika nyentuh bumi, ketika sudah jatuh di bumi, kemanfaatane tetep bahkan bertambah-tambah, tidak sampai mengalahkan, tidak sampai mengurangi status air itu sendiri. Air itu sendiri enggak kemudian berubah jadi apa atau hilang, enggak. Perhatikan, air sudah jatuh ke bumi apa hilang? Enggak, tetap ada air itu. Ya, kemudian ngendon, kemudian sampai jadi apa? Jadi sumber air, terus buminya yang kena air itu gimana? Nah, perhatikan. Itu apa? Umpama, perumpamaan apa saja yang datang dari Rasulullah. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, apa saja yang telah apa? Kita terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah kita lakukan, tak kemudian hilang munda. Ya, tetap akan ada manfaatnya. Manfaatnya juga akan terus bertambah. Fakarat minna qaifatun baibatun qabilatil ma. Fakarat mongko ana minna iku setengah saking bumi qaifatun aiko kita atun. Ono bumi tak kedok, ya satu petak tanah toyi batun tanapi lihatlah macam-macam air, ya ketika jatuh ke bumi ini ada kalanya jatuh pada bumi sing api. Ya apa nih kapan bumi ku api? Kobila dilma akan menerima air itu. Ya, kita setiap hari Rabu kita ngaji hadis, kita ngaji pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para sahabat yang didapat dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita jadikan diri kita sebagaimana apa? Bumi yang baik ketika menerima air. Bagaimana? Fa'ambadatil kala'ah. Fa'ambad mongko numbuhakan. Mongko tumbuh. Ya. Apa? Ta'ifatun iku al-kala'ah ing tumbuhan. Wal-usbalan suket kantelet al-kathirah. Kan akeh. Perhatikan. Ketika bumi itu baik, api, coba paling tidak se-ele-ele-e hasil ketika mau menerima air, bumi itu akan tumbuh apa? Tanaman-tanaman. Paling enggak tumbuh apa? Suket. Artinya apa? Pasti akan menghasilkan sesuatu. Itu ibarat apa? Kalau tanahnya tanahnya api itu apa tanahnya tanah sing api ku piye sing nerima air hujan ono tanah sing gak api gak iso nerima ngalir langsung bablas ya sing air tandu apa tanah tandus. Ayo kita jadikan diri kita seperti apa tanah yang baik. Gimana yang baik? Yang selalu nerima, diterima, dilaksanakan. Wakana minha wakalan ono minha itu setengah saking tanah ardon tak mau aja dibu opo tanah padat tanah atos ya opo tanah atos amsakat kang menampung kang bisa ngeter nolak almaik air ya jadi ono tanah tanah yang cadar, ya, atos. Jadi air yang diterima, ya, gak hilang tapi sudah menampung air. Ya Allah, fanafa Allahu bihanna. Paling gak ini nanti kita jadikan diri kita paling tidak apa yang sudah kita terima informasi-informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling gak yo harus kita tampung. Nek durung iso nglakoni yo ditampung dhisik, dipelajari dhisik terus segera disampaikan. Ibarat apa bumi yang ajadib. Ajadib itu tanah padat. Jika ada air, air bisa tertampung. Fana fa Allahu mongko ngekai manfaat. Allah sapa Allah biha kelawan ajadib an-nasa ing menung piye manfaate fasyaribu mongko iso ngombe sapa nas biya kelawan aja adib. Nabian sudah nulis ya. Sudah maju. Dilihat tak guyon naik. Masih bisa dirasakan oleh orang lain. Wasaqau lan ngombe. Ya. Lan ngisor kanggo nyirami. Wasaqau lan nyirami sapa menungso. Wa zara'u lan kanggo nandur. Padha tandur sapa menungso. Polae ana apa bumi sing iso nampung air. Rasulullah lagi memberikan apa? Pelajaran ilmu bumi. Ya, macam-macam tanah. Ya. Ono sing apik, thayyibah, ono sing ajadib. Wa asabalan ngenani. Apa? Ghaib taifatan ing tak kedok ing sapetak tanah. Minha saking ardhul ukhra kang liya innama hiya angin pastine taifah ki anun niku padang pasir. Satu saat di atas air itu juga akan turun juga apa? Turun pada bumi yang kian. Bumi kian itu apa? Bumi padang pasir. Piye sifate la tumsikuman wala tumbitu kalaan. Latum siku orang ker ora iso nahan apa ki asma aning banyu wala tumbitulan ora iso nyukulaken apa ki an kala aning tanaman wis bablas njur sampe koyo ngene iki ya ibarat apa kala apa pepatah mengatakan apa? Lewat kuping kanan, lewat kuping kiri. Kono asare blas, kono bengase blas bahaya. Jauh sampai. Fadhalika mengko utai mengkun-mengkun contoh mau penjelasan Rasulullah SAW mau makaluman ikut contoh ni uang. Ya. Contohnya uang, fakuha kang pinter. Fi dinillahi ing dalam agama ni Gusti Allah, wanafa'ahu lan maring manfaat, dan iso manfaatakan. Sapa manhu ing dinillahi, manfaatakan ma ing apa wae ba'atsani, kang ngutus ni ingsun sapa Allah Gusti Allah bi kelawat ma fa'alima mongko wong mau ngerti wong mau pinter pinter wa'alama lan gelem ngajaraken lan gelem ngajarno lan gelem guru pinter lan gelem apa marai ngajari nah, itu padha ape apa contone tanah ingkang api thayyibah dhek yo iso ngrasakno ya iso ngrasakno enake air ku mau lan setelah itu dhek apa iso nyukulno tanaman paling gak nyukulno suket nek ana suket lho sapine iso lemu. Wis lemu sapi ini iso didol regane larang. Ya, tuh coba bermanfaat tambah-tambah. Iku nek kapan apa? Contone wong kang sing pinter, sing gelem apa? Belajar. Nah, belajar yang dipraktekno dhek iso ngrasakno enak iki, terus ya apa? Yo ngajarkan. Berarti di sini kita diajari oleh Imam An-Nawawi adabnya orang yang menjalankan kesunahan hendaknya tidak hanya nyampaikan saja tapi juga dia harus bisa apa? Mampu melaksanakan ya kesunahan itu dia ngerasa no enake. Nah, contoh wadzkurullaha dzikran katsira. Ya, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Nah, kalau orang itu hendaknya tidak hanya menyuruh orang lain untuk berzikir yang banyak, tapi dia sebelum itu sudah melaksanakan, sudah bahkan merasakan enak zikir sing akeh. Ya. Nah, maka lihatlah ulama-ulama dahulu ya sebelum menjelaskan ayat ini. Ya, perhatikan ulama-ulama dahulu kan hingga sekarang dicontoh-contoh sing gelem ya. Perhatikan. Ono ayat itu perlu dijelaskan, tapi sak durung dijelaskan wis diajak zikiran di sini. Maka alhamdulillah kita punya majelis, majelis-majelis ilim, majelis-majelis ilmu. Sebelum kita ngaji, kita dahului dulu dengan apa? Zikir, baca roti, baca zikir jama'i, istighosah, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ben dewe ini apa? Diri kita ini bisa jadi seperti yang dijelaskan Rasulullah tadi, seperti bumi yang baik. Makanya waktu zikir, ojo ngobrol dewe. Waktu zikir, ojo sakarepe dewe sing apik. Jadilah sing apa? Seperti tanah sing bagus mah. Paham? Ya. Nah iki, mung kadang-kadang wis engko ae wis sing penting ngrungokno pengajian lho. Mana bisa kamu mendapatkan ilmu yang baik kalau kamu belum apa? Belum siap dirimu. Ibarat wong mangan. Mangan iku apa? Nah, perlu wadah piring, perlu wadah talam. Coba nek kapan talam atau piring durung disiapno. Ya. Yo mangan tapi paling kesusu-kesusu gak penak. Mangan nih. Coba ayo disiapkan sebelum kita mendapatkan ilmu, mengikuti ilmu, menyimak ilmu, diri kita menyiapkan dengan cara apa? Menghilangkan dulu dosa-dosa yang ada dalam diri kita dengan cara membaca istighfar, zikir. Tujuannya seperti itu. Dan itu yang ada hanya dalam Islam. Oh kadang-kadang lho ana wong Islam gak ngerti carane. Ya apa sih duwe ilmu sing penak iso, penak ilmu ini cepet manfaat. Ana wong dikiran jarene bid'ah, wong dikiran jarene ndak ada tuntunannya. Iya nek para sahabat dulu ya. Uwais radhiyallahu anhum waradhu, waradhu an Gusti Allah wis ridho, diampuni dosa-dosa nabi Gusti Allah. Kan dhewe ya disik, bersani disik dengan cara apa? Baca doa, baca roti, baca istighfar. Tujuannya itu menyiapkan batin kita. Ya makanya sebelum apa? Kita belajar, baca Al-Quran dulu. Kita sebelum belajar, baca doa dulu. Tujuannya itu seperti itu. Bersani wadahi. Ngeri, ibarat kamu makan, apa? Wadahi siap. Wadahi, kadang-kadang ada kan? Wis siap tapi saya regat piye. Akhir wetenge murus. Oleh apa? Nah, waktu berjadi si ono regete. Si ono sisa makan yang kemarin. Coba akhir menjeruning meteng akhir apa? Murus lho. Padahal wis siap tapi gak bersih umpama. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Wa mathalu man lan iku termasuk contohnya uang sing nomor loro mau lam yarfa kang ora ngangkat bidzalika kelawan mengkono-mengkono keadaan ing mau roksan ing sirai walam yakbal lan ora nrimo hudallahi ing sapa man hudallahi ing petunjuk Gusti Allah alladzi ursiltu bihi alladzi kang ursil tu diutus sapa ingsun bihi kelawan gomo gowo man. Contohnya sing apa mau? Contohnya sing terakhir apa? Ardu ki'anin. Innama hiya ki'anun. Tanah padang pasir ngono mau. Iku contohnya wong sing gak gelem apa? Donga ae ngrungokna enggak. Ya. Ngerungono e males, ngerungono e moh. Contoh, sekarang lo ada. Saya serangan kayak gini, oh nanti ngomong-ngomongan, oh nanti guyonan. Ayo, kembali. Jadilah kamu apa? Tanah sing baik. Disiapno wadahe, disiapno atine. Ayo. Ini nerangkan, persis kan ya? Proses menerangkan, ono. Ya, padahal ini diterangkan lho. Si ono ini si umat. Padahal ini pas jelasin apa? Ya apa carane dewe iki iso nerima ajarane Kanjeng Nabi sing diajar sampe Kanjeng Nabi sing apik ku piye? Disiapno wadahe, disiapno sing tempat nerimae. Tadi dicontohno apa? Dicontohno Kanjeng Nabi apa? Air hujan. Ayo sapa sing gak butuh air hujan? Kabeh butuh kabeh. Tapi sing nerima beda-beda. Ana sing jenis tanah kaya tanah thayyibah sing apik ngono mau. Diliwati tok ya tanah ya iso ngrasakno segere air hujan langsung ya ana manfaate paling ndak menumbuhkan sukat lho. Contoh iku dudu cerita iku contoh. Contohne wong, contohne santri sing lagi ngaji kaya ngene iki. Ana sing cara apa nrimoe lho. Kaya contoh Ahmad iki. Apa awal wis siap. Insyaallah barokah Ahmad iki. Selalu saya lihat dari ini. Ya, wer Ahmad kok wis aku ndonga wis. Guru-guru yang lain pas ndongan waduh Ahmad iki. Ya coba nek kapan lho wis diterangno sing guyon sik telosor ngene iki piye ngene iki. Nah, gua tibane temane. Kalau kamu kebeja apa? Jadi temane dia yang sesungguhnya ya ditangani. Ayo. Temannya sing apa sing gak memperhatikan ae. Ayo. Kenapa? Ini kita ngadi-ngadi apa sih? Ngadi apa? Ngadi hadis. Yang saya baca ini adalah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Imam An-Nawawi ya, mengajak kita untuk bisa apa? Menikmati hadisnya Rasulullah, ilmu dari Rasulullah SAW, cara-cara ini bisa. Contoh-contoh ini lengkap. Mudah-mudahan ya, apa yang bisa kita dengar ini, apa yang bisa kita pelajari ini, berbarengan dengan hudaullah tadi. Petunjuknya Allah dan kita bisa mampu menerima. Makanya Rasulullah SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah ya, yang baik itu baik ya Allah. Karena apa? Ada orang itu ngerti baik tapi apa? Gak ngerti. Ya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah yang jelek itu jelek ya Allah. Kenapa? Ada orang itu ngerti jelek tapi dia gak ngerti itu jelek. Oh. Ya, dia kira orang ngerti, ngerti. Ketika kita maulid Nabi, kita mau coba. Apa yang kita baca? Apa sih? Siapa aja? Solawat, ya. Itu lo honor ya. Singaran itu solawat, jadi itu solawat kafir. Nah, yo aneh toh. Wong solawat lo, jadi ini salah. Dikir jadi ini sebuah kesesatan. Lo lah aneh. Padahal wong Islam Islam. Jeletek di omai ono, ben. Si ngomong mana tu? Di rumahnya membentuk kelompok. Lu mana? Iki ono wong solawatan, ada nama maulid Nabi, yo wong solawatan, masya Allah seneng seneng bergembira ria atas kelahiran Rasulullah. Soalnya dikritik jari ni sesat kelompok ada belas manfaat di jari ni ngono. Jelek. Di omai ono boh. Hah? Ono drum, ono keyboard, ono gitar. Dan manfaatnya apa? Hah? Tak wale ngono, tertutup ati ning tertutup. Nek iki ndi sing lebih bermanfaat? Ndi sing luwih mulya? Saiki dibanding karo iki sing ben-benan nyanyi. Jadi turut iku apa? Ya. TV ngene ku konser-konser ngene. Paling ndak konser-konser yang ada lihatlah apa konsekuensinya ada. Campur baur, lanang wedok buka aurat, megal-megal gak duisin. Paham? Kok gak duisin? Ya boleh gue sih ditiru. Dia apa? Membentuk kelompok-kelompok sih melahirkan band-band kelompok band gue yang menurut di sisi lain ini apa? Ini ada majelis sholawat ya, sholawatan ya. Di lo ngajarin ini apa? Aliran apa? Ajaran sesat, bono manfaat. Maka orang seperti itu jangan apa? Jangan kaget kalau kemudian kita ketuk si podo selevel. Oh, nggak ngerti. Ya, jarin kok pinter-pinter roh, podo liyo. Punya gelar mana? Ada teman saya yang tinggal seperti itu, di bawah ni pak, yang di omai, nak mana ni pak? Ngomong langsung. Ya, bagaimana dulu, waktu kita hadir di Malang dulu, dia cerita, sholawat mau ditutup, sholawat mau dihalang-halangi. Jadi ini, jadi kabar, dia buang Maduro langsung ngadeg. Maduro ya. Tengku undi ya. Cinten sing ngomong ke sini. Langsung ngomong. Maka ini perlu ya. Doa wa Allahumma arinal haqqa haqqa. Warzuq natsibah. Ya Allah tunjukkanlah yang baik itu baik. Sehingga kami kita bisa apa? Mengikutinya. Cara mengikuti berarti kan mau. Berarti kan apa yang ditunjukkan hadis pada hari ini. Kita siapkan dulu pribadi kita, mental kita, panggonan kita, ya, pandangan kita, mata kita, telinga kita, pendengaran kita. Kita siapkan. Makanya ulama-ulama dahulu apa? Lu ngajak zikir lu ben apa? Ben siap. Ayo duduknya diatur serapi mungkin. Lu ben apa? Ben siap. Saat ada petunjuk, saat ada sesuatu yang pernah disampaikan Rasulullah, tubuh kita langsung iso nyeret, ngeri, iso nerimo, langsung iso ngerasa. Paling tidak perhatikan, paling tidak apa kata Imam Nawawi, paling tidak kita apa, mencontoh ada tanah yang tandus, tanah apa tadi, ajadib, tanah ajadib, tanah yang apa, iso nampung. Ibarat apa? Oh, ini pelajaran tak tulis di sini. Gua paham, gua tak paham tak tulis di sini. Malam ini belum paham. Kok PM menit diterang memani so paham. Ya, ditulis di sini, ditampung di sini. Ini contoh paling gak di tengah-tengah. Oh, jangan sampai diri kita seperti apa? Tanah padang, pasir, diliwati apa? Diliwati air, tapi airnya gak ada manfaatnya belas. Bablas toh. Ibarat apa? Pepatah Indonesia katanya apa? Masuk kuping kanan, keluar kuping. Kalau nyandol blas. Ya. Ngomong ngaji-ngaji. Oleh apa? Bu. Boleh apa? Meliwat toh. Tapi kalau digelam nyandol, digelam nambung. Apa mau? Ya, iya. Ada ilmu bumi. Jenis apa? Bumi itu karakter tanah itu ada tiga. Nah. Ini pinternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu apa-apa itu juga harus ada caranya. Ngaji yo ngaji tapi harus kita siapkan. Paling tidak ya kita punya target, ayo kita siapkan diri kita seperti apa? Thaifatun thayyibatun qabilatil ma, tanah yang baik yang bisa menerima akhir, ya, yang bisa mencoba apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, bermanfaat. Bermanfaat ini tidak hanya dia nikmati sendiri, tapi juga orang lain, lingkungan sekitarnya juga bisa merasakan kemanfaatannya. Shadaqallahul Azim, wa shadaqa Rasuluhun Nabiul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana darabna bi'annana kudarabna. علينا توبات الذل كل حوما وذلنا العورات وآمن الرعاد واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو جوبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا مهنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه هذا الحق وآلي وصحبي عدد تشتومي والحمد لله بالبدي والثناء والحمد لله بالبدي والثناء. Ada yang terlupa, hafadul hadis, faedah hadis yang nomor 7. Pertama adalah penyamaan Rasulullah SAW, petunjuk dan ilmu sebagaimana disamakan oleh Rasulullah dengan air hujan. Persamaannya di mana? Bahwa petunjuk atau ilmu itu akan menghidupkan hati. Sebagaimana apa? Sebagaimana apa? Air hujan yang menghidupkan bumi. Ngeri? Petunjuk ilmu itu sama dengan air hujan. Air hujan yang turun ke bumi, bumi diibaratkan apa? Hati kita. Kalau kita mau pinter-pinter, biar hati kita apa? Hidup ya harus dengan ilmu, harus dengan petunjuk. Petunjuk guru. Ya. Petunjuk ilmu. Wa syabbaha man yantahu bil ardh thayyibah. وشبه من يعمل علم وعلمه ولم ينتفع به بالأرض الصلبة الممسكة للماء. Saya terangkan. Yang kedua, al-hasu ala ilmi wa ta'allum wa ta'lim wal amal bil ilmi wa tahdhir min al-i'rad 'anil ilmi. Yang kedua, hadis yang ketujuh tadi, ada pelajaran apa? Hendaknya kita di samping mencari ilmu, kita hendaknya apa? Berusaha mengajarkan. Bahkan sempurnanya adalah mengamalkan. Jadi ilmu itu harus dipelajari, diajarkan, dan diamalkan. Apa? Terhadap ilmu kita adanya apa? Dipelajari, diajarkan, dan dikerjakan. Diamalkan. Yang keempat, tidak hanya sekedar diamalkan saja, ya, harus apa? Ada sikap ojo sampai jangan sampai kita apa berpaling dari ilmu. Jangan sampai kita apa nulayani, bertolak belakang dengan ilmu. Yang nomor tiga, bayanu fadli man jama'a bainal ibadah wa ibadah. Jadi keterangan keutamaan seorang yang mampu menggabungkan antara istifadah, selalu berusaha mengambil faedah, tidak hanya menerima faedah saja. Selalu mencari faedah, tidak hanya apa? Mengambil faedah. Bedanya di situ. Kalau usaha mencari faedah, mencarinya saja itu akan punya manfaat, berfaedah. Ojo hanya apa? Delek faedah tuh. Jangan hanya apa? Nyari faedah saja. Usaha ekor. Ibaratnya apa? Ojo sampai mangan tok dulu. Kalau bisa kok mencari cara nih panganan ini, ono ini cara nih yang lebih utama. Paham lagi, paham lagi. Paham? Jadi hendaknya kita itu terhadap sesuatu ilmu itu jangan hanya apa diambil ilmu nitok, tapi cari cara mendapatkannya itu cari. Proses ilmu itu ada itu juga hendaknya kalian apa? Kalian lakukan juga. Bainal istifadah wal ifadah. Di samping mencari faedah dan juga memberikan faedah. Ya, kita hendaknya hidup kita ini bisa memberikan faedah dan juga apa? Mencari faedah. Jangan kayak itu, tapi juga harus mencari. Nah, saya mau take and give. Ya. Saling memberi dan menerima. Jadi ini Ustaz Jubli dulu apa? Terima kasih. Oh, jangan terima, toh. Ya, terima kasih. Kalau mendapatkan apa-apa, terima. Tapi jangan dianggap, toh. Jadi telan, toh. Nah, ayo berbagi. Terima kasih. Bagus. Mudah-mudahan menjadi mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilush-shalihaati wa tawaasaw bil-'afwi wa tawaasaw bis-sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.